Tersipu malu sebab kau lebih elok darinya. Untuk menyatakan di bawah bintang kita merebah, saling berpandangan dan tersipu malu. Aku tak bisa merangkai kata. Yang ingin jadi kompasmu ketika kau hilang arah, yang ingin jadi sentermu menuntunmu dalam gelap, yang ingin jadi tendamu melindungimu dari badai. Oh oh, lalu ku nyalakan api unggun untuk hangatkan jiwamu. Api menari di antara binar matamu, seolah memberanikanku untuk menyatakan di bawah bintang kita merebah, saling berpandangan dan tersipu lalu. Aku tak bisa merangkai kata. Timu.